Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Insyaallah kita lanjutkan sedikit, masih tersisa beberapa hal terkait dengan penyuntingan naskah. Kita masih pada bab tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam naskah. Yang terakhir kita baca tadi tentang kalimat yang rancu, ini kalimat yang susunannya sedemikian rupa sehingga menimbulkan makna yang tidak jelas atau sulit dipahami. Kemudian kesalahan, jenis kesalahan penyusunan kalimat yang berikutnya adalah kalimat yang melingkar. Kalau bahasa Jawanya bilang bulet, mana pangkalnya, mana ujungnya. Untuk sampai kepada ujungnya jauh sekali, harus melambung. Kalimat melingkar atau kalimat bengkok ialah kalimat yang melingkar terlebih dahulu sebelum sampai kepada maksud atau sebelum sampai ke maksud yang sebenarnya. Kalimat yang seperti ini harus dihindari minimal karena dua alasan. Yang pertama, karena panjang sehingga konsentrasi pembaca terpecah. Kita masih pada kalimat yang rancu. Di antara kalimat yang rancu adalah kalimat melingkar. Ini kalimat yang melingkar terlebih dahulu sebelum sampai kepada maksud yang sebenarnya. Harus dihindari karena yang pertama bisa menyebabkan pecahnya konsentrasi pembaca. Pembaca harus mengingat banyak hal dulu sebelum menyelesaikan kalimat tersebut. Berat yang seperti ini. Jikapun tidak berat, paling tidak lingkaran yang terlalu panjang ini menjadikan kalimat tersebut tidak efektif. Kalimat tersebut menjadi tidak efektif. Sebagai salah satu contoh kalimat yang melingkar, di modul kita bacakan ya. Ini saya ambil dari sebuah buku terjemahan yang diterbitkan oleh ikhwah kita Salafiyin. Bunyinya, karena yang dilakukan pertama kali oleh setan ketika merencanakan tipu dayanya kepada Bani Adam, setelah dia mengatur tipu dayanya kepada Adam dengan menjerumuskannya memakan buah pohon di surga, adalah tipu daya dalam perkara tauhid ibadah. Bisa langsung paham? Editor harus punya kepekaan. Untuk kalimat seperti ini biasanya bisa dipecah menjadi dua atau lebih kalimat yang dipisahkan dengan tanda titik. Setelah itu digabungkan lagi maknanya dengan kata-kata hubung antar kalimat. Untuk yang seperti ini misalnya saran perbaikannya menjadi misalnya ya, tidak baku harus seperti ini. Sekedar contoh. Diubah menjadi karena. Sebentar. Diubah menjadi setan mengatur tipu dayanya kepada Adam dengan menjerumuskannya memakan buah pohon di surga. Titik. Kemudian digabungkan dengan kata hubung antar kalimat. Setelah itu yang dilakukan pertama kali oleh setan ketika merencanakan tipu daya kepada Bani Adam adalah dalam perkara tauhid ibadah. Minimalnya menjadi dua, walaupun kalimat yang kedua tadi masih cukup panjang. Kita harus memahami mana anak kalimat, mana induk kalimat. Anak kalimat biasanya juga ada subjek dan predikat, bisa kita potong, jadikan kalimat yang baru, dihubungkan dengan kata hubung atau frase hubung antar kalimat yang sesuai. Bentuk berikutnya adalah kalimat yang membosankan. Kalimat yang membosankan ini terjadi ketika sebuah kalimat tersusun dari minimalnya dua buah kata yang mengandung unsur kata dasar yang sama. Contohnya, telah disebutkan dalam ayat tersebut. Ya. Atau contoh yang kedua, terjadilah kejadian itu. Sama-sama menggunakan kata jadi. Atau yang pertama menggunakan kata sebut. Sebagai saran misalnya untuk contoh yang pertama telah disebutkan dalam ayat di atas. Untuk yang kedua, terjadilah kejadian itu, kita ganti. Kejadian ini maknanya sama dengan apa? Misalnya, peristiwa. Terjadilah peristiwa itu. Pembaca tidak akan bosan karena menghadapi dua kata dengan unsur kata dasar yang sama. Nah, di sini juga perlunya tadi sempat kita singgung, tesaurus, alfabetis bahasa Indonesia. Kita mencoba mencari kata-kata yang semakna, sehingga menghindari atau menghindarkan pembaca dari kalimat yang membosankan. Berikutnya adalah kalimat yang salah kaprah. Kalimat salah kaprah adalah kalimat yang mengandung kesalahan penggunaan kata tertentu, sehingga kalimat tersebut terasa janggal. Contohnya, di sini ada tabel. Di sebelah kiri kita tulis dengan contoh yang salah, dan yang kanan saran pembenaran, saran pembetulan. Saya pulang daripada Jakarta. Kata daripada maknanya adalah untuk mengadakan perbandingan antara dua hal. Jadi tidak tepat digunakan untuk menjadi kata depan yang asal maknanya harusnya adalah apa? Dari. Saya pulang dari Jakarta. Atau misalnya kereta api, untuk penggunaan kata daripada yang benar, contohnya kereta api bergerak lebih cepat daripada sepeda. Ada perbandingan, perbandingan kecepatan antara kereta api dan sepeda. Misalnya demikian, digunakan kata daripada. Berikutnya, kata yang sering salah kaprah digunakan, kata masing-masing dan kata setiap. Contoh yang keliru, masing-masing pihak menuduh pihak lain yang salah. Kata masing-masing ini digunakan tanpa diikuti oleh kata yang digantikan. Jadi kayak semacam ada dhamir yang terkandung di situ. Kalau dalam istilah bahasa Arab sudah ada dhamir yang terkandung di situ. Untuk kalimat yang seperti ini kita ganti dengan apa? Setiap. Setiap pihak menuduh pihak lain yang salah. Adapun penggunaan, contoh penggunaan kata kalimat masing-masing yang benar, para guru memasuki kelas masing-masing. Ini penggunaan kata masing-masing yang benar. Berikutnya ada kata bahkan dan kata justru. Kata bahkan ini memiliki makna penekanan yang lebih dari kalimat yang sebelumnya. Sedangkan justru memiliki makna yang kalimat yang setelahnya itu adalah lawan atau kebalikan secara makna dari kalimat yang sebelumnya. Contoh penggunaan yang salah, anggapan ini tidak bisa diterima, bahkan sebaliknya. Sering kita dapati, ya, bahkan sebaliknya. Bahkan itu harusnya untuk menekankan, menyatakan sesuatu yang lebih dari kalimat yang sebelumnya. Sehingga ada saran perbaikan, kalimat tersebut diubah, anggapan ini tidak bisa diterima, justru sebaliknya. Digunakan kata justru, yang memang untuk atau berfungsi atau bermakna menyatakan perbandingan yang terbalik antara kalimat yang sebelum dan yang sesudahnya. Contoh penggunaan kata bahkan yang benar, menutup aurat hukumnya fardu. Bahkan merupakan syarat sahnya sholat. Jadi ada penekanan yang lebih dari sekedar fardu. Bahkan merupakan syarat, lebih kuat daripada, lebih mempunyai makna yang lebih kuat daripada bagian kalimat yang sebelumnya. Itu penggunaan kata bahkan dan justru. Ini yang mungkin sering salah kaprah penggunaannya. Contoh berikutnya adalah kata kontroversi. Kontroversi itu secara makna artinya apa? Sesuatu yang membuat kontroversial, yakni perdebatan. Kadang digunakan untuk menyatakan makna apa? Berlawanan. Misalnya perbuatannya kontroversi dengan ucapannya. Ini salah. Seharusnya apa? Kontradiksi atau kontradiktif. Perbuatannya kontradiktif dengan ucapannya. Kata kontradiksi dengan kontroversi mungkin seringkali digunakan secara keliru. Sekedar pengingat. Kemudian berikutnya kata memenangkan. Imbuhan me kan asal maknanya adalah membuat jadi titik-titik. Jadi kata memenangkan artinya membuat jadi menang. Sehingga kalau dipakai dalam contoh kalimat kaum muslimin memenangkan pertempuran, keliru. Sebab maknanya apa? Kaum muslimin menjadikan titik-titik menang dalam pertempuran. Kata memenangkan, kalimat, contoh penggunaan kalimat yang benar misalnya, hakim memenangkan penggugat dalam gugatannya terhadap tergugat, misalnya demikian. Hakim memenangkan penggugat karena membuat penggugat itu menang terhadap tergugat. Tapi kalau yang diinginkan adalah sesuatu atau seseorang atau suatu kelompok memenang apa meraih suatu kemenangan, maka yang digunakan adalah imbuhan mei. Kaum muslimin memenangi pertempuran. Dia sendiri yang menjadikan dirinya menang. Kalau menjadikan orang lain yang menang, digunakan kata mekan. Kalau untuk diri sendiri dengan mei belakangnya. Kemudian kata lain yang biasa salah kaprah adalah kata bergeming dan tidak bergeming. Kata bergeming sendiri sudah bermakna diam. Sehingga ketika digunakan tidak bergeming, padahal maksudnya ingin menyatakan diam, jadi tidak, tidak diam. Sehingga kalimat yang benar adalah, contoh yang salah dulu, Bilal tidak bergeming menghadapi ancaman itu. Padahal maksudnya Bilal tetap kokoh, diam saja menghadapi ancaman itu. Maka kalimat yang benar dibuang kata tidak. Bilal bergeming menghadapi ancaman itu. Ini beberapa kalimat atau penggunaan kata yang salah kaprah, masih banyak yang bisa dilihat nanti pada buku-buku referensi yang sempat dicantumkan di akhir tulisan ini pada daftar pustaka. Berikutnya kesalahan kalimat, kesalahan penyusunan kalimat berikutnya adalah bagian kalimat yang tidak secara, tidak sejajar, tidak setara. Ini terjadi pada kalimat-kalimat yang menggunakan kata gabung dan, misalnya. Atau mungkin definisi kesejajaran dulu adalah penggunaan bentuk bahasa yang sepadan dalam frase, klausa, kalimat maupun dan perincian. Jika tidak demikian, kalimat akan sulit dipahami atau bisa menimbulkan tafsiran ganda. Contoh, seharusnya kata benda digabungkan dengan kata benda, tapi kita sudah jamak melihat, membaca, mendengar misalnya istilah apa? Rumah sakit anak dan bersalin. Bersalin kata kerja, anak kata benda. Disingkat RSAB. Enggak setara. Sehingga harus diubah menjadi apa? Rumah sakit ibu dan anak misalnya. Kalimat yang tidak setara. Tapi yang seperti ini memang banyak sekali, jamak sekali terjadi dalam bahasa Indonesia yang kita akui. Mungkin juga kalimat dengan kalimat. Contohnya ada sebuah judul, calo tiket dibenci tapi butuh. Pembaca akan susah mencerna. Calo tiket dibenci. Sampai penggalan ini masih mudah dipahami, ya. Masih mudah dipahami. Calo tiket dibenci wajar. Dia menaikkan harga berkali-kali lipat dari harga normal tiket. Bikin orang susah cari tiket. Tapi butuh. Nah ini yang butuh siapa maksudnya? Calonnya atau orang yang mencari tiket? Nah kesetaraan yang seperti ini perlu diperhatikan. Kalau kalimat yang sebelumnya atau kata yang sebelumnya adalah kata kerja pasif, dibenci, berarti agar setara, maka kalimat atau kata yang setelahnya juga dibuat kalimat pasif. Calo tiket dibenci tapi dibutuhkan. Misalnya seperti itu. Ada sebuah contoh lagi, tidak sempat saya muat di sini. Sempat kita dapatkan juga dari salah satu buku terjemahan terbitan Ikhwah kita Salafiyin tentang ketidaksetaraan. Penggunaan kata. Contoh kalimatnya kita bacakan. Beliau membagi negara dalam beberapa bagian yang besar, agar mudah dalam pengaturan dan mengendalikannya. Di mana kira-kira janggalnya? Pengaturan disejajarkan dengan mengendalikan. Pengaturan kata benda abstrak, menunjukkan proses mengatur. Imbuhan pe, an, itu dalam membendakan sebuah kata kerja. Pengaturan, proses mengatur, kata benda, disejajarkan dengan mengendalikannya. Agak janggal ketika kita membacanya. Beliau membagi negara dalam beberapa bagian yang besar agar mudah dalam pengaturan dan mengendalikannya. Sehingga kalau ingin sejajar, kita ubah salah satu. Misalnya jadi kata benda semua, agar mudah dalam pengaturan dan pengendaliannya. Secara makna sebenarnya bisa dipahami, cuman kadang kalau istilah kita harus mengernyitkan dahi, harus mikir dulu lama, kasihan pembaca. Barakallahu fikum. Itu salah satu contoh ketidaksejajaran. Berikutnya adalah pasangan kata. Ada beberapa kata yang dalam bahasa Indonesia dipakai secara berpasangan, kata itu harus bertemu dengan kata yang ini dalam sebuah kalimat. Contohnya, kata baik dan maupun. Misalnya penggunaannya, semua penduduk datang. Baik laki-laki maupun perempuan. Yang salah biasanya baik digabungkan dengan kata apa? Dan. Baik laki-laki dan perempuan. Ini tidak baku. Baik ketemunya dengan kata maupun. Kemudian yang berikutnya kata bukan dan kata melainkan. Ini harus digabungkan. Dan kata bukan dan melainkan ini biasanya diikuti oleh nomina, kata benda. Biasanya sering disalah pakai dengan tidak dan tetapi. Kata tidak dan tetapi ini berpasangan, tetapi di belakangnya adalah kata kerja. Contoh yang keliru ada di modul itu. Musuh Allah itu bukan aku, tetapi orang-orang yang menyelisih agamanya. Kata bukan pasangannya bukan dengan tetapi, melainkan dengan kata melainkan, sehingga di usul saran pembenaran, musuh Allah itu bukan aku, melainkan orang-orang yang menyelisihi agamanya. Adapun contoh kata tidak dan tetapi yang diikuti oleh kata kerja, dia tidak berjalan kaki tetapi bersepeda. Salah kalau kita katakan dia tidak berjalan kaki melainkan bersepeda. Walaupun secara makna ragam bahasa lisan ya terserah. Cuman kalau dalam bahasa tulisan ini tidak baku. Tidak bertemu dengan tetapi, bukan dan bertemu dengan bukan bertemu dengan kata melainkan. Ini juga kata entah dan entah berikutnya. Saya tidak tahu apa yang dia inginkan. Entah buku, entah pena. Misalnya demikian. Yang keliru, saya tidak tahu apa yang dia inginkan. Entah buku atau pena. Biasanya seperti itu. Tapi entah pasangannya dengan kata entah berikutnya. Berikutnya kata antara dan. Antara titik-titik dan. Ini biasanya untuk menyatakan perbedaan atau menyatakan jarak. Misalnya kota Bandung terletak antara Jakarta dan Jogja. Biasanya salah penggunaannya, salah menggunakan kata antara kemudian digabungkan dengan kata dengan. Ini keliru. Antara Bandung dengan Jogja. Ini keliru. Berikutnya, kesalahan penyusunan kalimat adalah penggunaan lawan kata yang tidak tepat. Perlu diketahui tidak semua kata dalam bahasa Indonesia memiliki lawan kata. Pernah kita baca sebuah soal untuk anak-anak. Anak-anak diminta mencari lawan kata dari ayah. Apakah jawabannya ibu? Kalau pasangan kata, mungkin. Ayah lawannya ibu, terus anak ditaruh di mana? Kakek? Itu bukan lawan kata. Pasangan kata mungkin. Ada lagi contoh misalnya, lawan kata dari hitam. Atau lawan kata dari putih, apakah hitam? Ya enggak, merah, kuning, diapakan? Tidak setiap kata memiliki lawan, biasanya dia untuk kata sifat, besar dengan kecil, tinggi, rendah, jauh, dekat, nah, ini lawan kata. Kesalahan penyusunan kalimat berikutnya adalah bagian kalimat yang mubazir. Bagian kalimat yang mubazir ini sebenarnya bisa disederhanakan dengan menggunakan salah satu atau membuang sebagiannya. Contohnya, apa-apa yang, ini terjemahan dari isim mausul ma, ya isim mausul ma, apa-apa yang, apalagi kalau sudah ada min tafsiriyah atau min tab'id, wah itu sudah pusing lagi itu. Nah, kemudian kata dan digabungkan dengan juga. Dan secara mana sama dengan juga. Cukup digunakan salah satu dan misalnya. Kalau kata apa-apa yang tadi cukup digunakan kata yang. Kemudian contoh kata yang mubazir juga, para guru-guru. Guru-guru sudah menunjukkan jamak. Kata para juga menunjukkan jamak. Gunakan salah satu, para guru atau guru-guru. Seperti juga contoh beberapa kitab-kitab. Pengulangan kata menunjukkan ada jumlah yang berbilang di situ. Kitab-kitab, banyak kitabnya. Kalau ingin menunjukkan kata beberapa, cukup digunakan kata beberapa kitab. Banyak tapi tidak banyak sekali, ya beberapa. Kemudian juga banyak para ulama, kata banyak disandingkan dengan kata para. Ini juga tidak efektif. Banyak ulama pilih atau para ulama. Demikian juga kata kalau seandainya. Kalau itu ya seandainya. Gunakan salah satu. Kita bisa menghemat ruang untuk kata-kata lain. Ya, menghemat naskah, apa? Menghemat kertas. Adalah merupakan, ini juga makna yang sama. Adalah ya merupakan. Pilih salah satu. Disebabkan karena, ini juga sama. Ini sering kita dapati. Disebabkan ya karena. Kemudian berbagai macam. Ini bisa kita pilih bermacam-macam atau berbagai. Karena makna dari berbagai dan bermacam-macam itu sama. Ya, ini tidak baku yang seperti ini. Kemudian juga dan lain sebagainya. Ini juga tidak baku. Pilih dan lain-lain atau dan sebagainya. Bisa menghemat kata-kata. Demikian juga kata jika titik-titik maka titik-titik. Gunakan salah satu. Jika dia berdiri, aku berdiri. Karena maknanya sama, menyatakan syarat. Kemudian walaupun titik-titik, tetapi titik-titik. Ini kata tetapi tidak. Ini kalimat yang apa? Kata tetapi di sini tidak berfungsi mubazir. Karena walaupun itu sudah ada menunjukkan makna sedikit perbedaan makna dengan kalimat yang sesudah atau setelahnya. Walaupun miskin, tetapi dia dermawan, misalnya begitu. Ini mubazir, cukup dengan walaupun miskin, dia dermawan. Berikutnya adalah penggunaan artikelnya, kata gantinya, ini juga sering. Ibunya Umar, ini pengaruh bahasa Jawa. Ibune Umar. Ya. Dalam bahasa Jawa biasanya ada imbuhan E untuk menyatakan kepemilikan. Dalam bahasa Indonesia cukup pilih ibunya atau ibu Umar. Ibunya Umar, ini pengaruh bahasa daerah. Ini juga perlu diedit. Kemudian yang berikutnya ini seharusnya diletakkan menjadi kalimat yang terpisah sendiri. Tidak di kolom yang kanan. Mungkin ada kesalahan cetak sedikit. Ini adalah salah satu kaidah dari kaidah-kaidah Ahlus Sunnah misalnya. Ini adalah salah satu kaidah kata salah satu menyiratkan makna di sana ada sekian banyak. Ya, salah satu kaidah tidak usah disebutkan dari kaidah-kaidah. Bisa dipahami? Sehingga saran pembetulan, pembenaran, ini adalah salah satu kaidah Ahlus Sunnah. Karena salah satu itu menunjukkan di sana ada sekian banyak kaidah-kaidah Ahlus Sunnah. Wallahu a'lam bishawab tentang bagian kalimat yang mubazir. Kemudian kesalahan penyusunan kalimat yang berikutnya. Kata hubung intra kalimat digunakan sebagai kata hubung antar kalimat. Kata hubung intra kalimat yang digunakan dalam satu kalimat. Kata misalnya sehingga, tetapi, maka, karena, dan sementara. Ini kata hubung digunakan dalam kalimat, bukan menghubungkan antar kalimat. Biasanya seringnya dipakai di depan. Sehingga karena dia kata hubung intra kalimat, tidak boleh dipakai di depan kalimat. Dia intra, di dalam. Saran untuk kesalahan seperti sehingga, misalnya kata sehingga bisa diganti dengan kalimat atau frase hubung antar kalimat, misalnya dengan demikian. Iya kan? Sehingga bisa diganti dengan demikian atau apa? Jadi, koma, titik-titik. Kata maka bisa diganti dengan maka dari itu, oleh karena dari itu, oleh sebab itu. Ini kata-kata atau frase hubung antar kalimat yang baku. Kata tetapi juga ini digunakan di dalam kalimat, bukan untuk menghubungkan dua kalimat. Sehingga yang baku adalah akan tetapi, koma. Kata sementara ini menunjukkan persamaan waktu dalam melakukan dua buah atau dilakukannya dua buah pekerjaan. Misalnya, ibu memasak sementara aku menyapu. Kata sementara digunakan untuk menghubungkan dua atau menghubungkan sebagai kata hubung intra kalimat yang menyatakan bahwa kalimat yang sebelumnya, bagian kalimat sebelumnya dilakukan bersamaan dengan kalimat yang sudahnya. Ibu memasak sementara aku menyapu. Jadi ketika ibu masak, aku menyapu. Sehingga tidak pas ketika kata sementara dipakai untuk menghubungkan antara dua kalimat. Saran, perbaikan digunakan kata sementara itu. Sementara itu, koma, dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Sebenarnya kesalahan berbahasa yang sering terjadi masih banyak macamnya. Ini hanya beberapa contoh sebagai penggugah semangat kita untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Apalagi kalau menulis, kalau penulis bisa memahami seperti ini, pekerjaan editor itu ringan. Ya. Yeah. Bisa jadi nanti editor kehilangan pekerjaan. Nah. Makanya seperti kembali kita tekankan seperti diungkapkan Ustaz Ayyib tadi siang, hafizullah. Menulis kegiatan yang berbeda dengan mengedit. Menulis kegiatan yang berbeda dengan mengedit. Kalau kita sedang menulis, tulis apa yang terlintas dalam benak pikiran kita. Setelah itu baru selesai, semua selesai. Kalau mau ngedit sendiri, baru diedit. Kalau misalnya belum ada kemampuan, serahkan kepada editor. Barakallahu fikum. Mungkin ini bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Intinya dari penyampaian makalah tentang editing ini adalah kita hanya ingin ya menggugah kesadaran kita tentang pentingnya proses penyuntingan naskah. Betapa penting sebuah naskah untuk disunting sehingga menjadi enak dibaca, enak dilihat, gampang dipahami. Harapannya kaum muslimin secara umum senang, suka dengan apa? Terbitan-terbitan karya Ahlus Sunnah Salafiyin. Kenapa? Bahasanya mudah. Misalnya, tata letak bukunya masya Allah, cantik, elok, rapi. Pemilihan fontnya, pengaturan jarak barisnya juga bagus, tidak melelahkan pembaca. Tujuan akhir dari semua ini adalah barakallahu fikum, kaum muslimin lebih bisa menerima tulisan-tulisan karya komunitas kita Ahlus Sunnah Wal Jamaah Salafiyin. Sehingga tentu saja maknanya apa? Dakwah Salafiyah tersebar lebih luas lagi, lebih mudah diterima. Dan sebaliknya, jangan sampai kita membuat orang lari dari ilmu dan dari dakwah karena apa? Pengemasan yang tidak semestinya, sehingga membutuhkan atau sehingga malah menimbulkan kesalahpahaman, kesusahan untuk membaca dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak mau untuk membaca karya tulis Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini bisa kita sampaikan. Masih banyak kekurangan dari kami pribadi. Kami mohon maaf atas segala kekurangan tersebut. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakallahu fikum.